Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pelajaran kita insyaallah pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan pembahasan yang penting bagi umat ini yang terangkum dalam risalah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Baik. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan arkanu al-Islam. Sudah selesai belum ya? Ya, terakhir pembahasan apa? Syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Pembahasan tentang bid'ah, ya. Jadi suatu ibadah itu dikatakan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika sesuai dalam, ya, sebabnya, kaifiyahnya, jenisnya, ukurannya, waktu dan apa tempatnya. Ya, jadi orang melakukan ibadah itu enggak sekedar melakukan. Kalau seperti itu akan terjadi kekacauan. Ya, tidak cukup dengan ikhlas saja seorang beribadah. Di samping ikhlas juga harus sesuai dengan apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ibadah itu telah ditetapkan sebabnya, ya kita lakukan sesuai dengan sebabnya. Tahiyatul masjid ada sebabnya, sebabnya itu masuk ke dalam masjid. Salat gerhana sebabnya juga apa? Gerhana. Ya. Wong gerhana tidak kelihatan kita salat, nggak mungkin yang seperti itu dilakukan. Ada sebabnya. Taib. Juga kaifiyah, tata cara. Sesuai dengan tuntunan Rasul, waalaikumsalam. Tidak boleh seorang membuat tata cara sendiri. Betul, yang diucapkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Ini kalimat-kalimat zikir. Tapi seandainya zikir ini diucapkan dengan kaifiyah, dengan tata cara tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasul, seperti sambil menari, ya, sambil melakukan gerakan-gerakan tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dipotong-potong seenaknya sendiri, ya, kalimat la ilaha illallah dipotong menjadi dua, la ilaha dibaca oleh, ya, separuh jamaah, illallah dibaca oleh separuh jamaah yang lain, ya. Ini berarti telah menyelisihi di dalam kaifiyah, tata cara. Ya, wabillahi taufik. Ya, sebenarnya sama saja ketika seorang sholat tidak menghadap kiblat. Ya, sholat wajib dalam keadaan tidak ada halangan dia sholat menghadap, misalnya membelakangi kiblat, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah, karena menyelisihi kaifiyah, tata cara. Demikian juga ini zikir sama. Ya. Zikirnya betul, kalimat subhanallah alhamdulillah, tapi ada kaifiyah, tata cara yang dia buat. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ikhwan, ya, ibadah jika telah ditetapkan kaifiyah, tata caranya, telah ditetapkan jenisnya, telah ditetapkan waktunya, ukurannya, kita harus lakukan sesuai dengan apa? Ketentuan-ketentuan tersebut. Iya, wabillahi taufik. Sampai di sini kemarin ya. Nah. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, "Tsumma yubayyinu lit-thalibi baqiyata arkanil Islam al-khamsah wa hiya as-salatu والزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا." Kemudian setelah kita mengerti makna asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka perkara selanjutnya yang wajib kita pelajari adalah rukun Islam berikutnya. Yang pertama adalah apa? As-shalah. Jadi sesudah syahadatain as-shalah. Baik. Salat adalah ibadah yang sangat agung. Rukun yang paling besar sesudah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ibadah salat ini ya, ternyata bukan hanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Juga syariat Nabi sebelumnya. Ya, syariat Nabi sebelumnya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam meninggal dalam keadaan sholat. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan apa? Sholat. Yaqum, beliau sedang berdiri. Ya. Bersandar dengan tongkat beliau. Ya. Para jin yang memang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman sedang bekerja. Ya. Mereka menyangka mereka diawasi Nabi Sulaiman, tidak mengerti Nabi Sulaiman apa? Sudah meninggal. Ya, mereka tidak menyangka Nabi Sulaiman meninggal karena ya, yang tampak beliau sedang melakukan ibadah sholat, qiyam berdiri, sampai kemudian ya, tongkat beliau digerogoti oleh hewan tanah semacam rayap seperti itu, kemudian beliau terjatuh. Wabillahi taufik. Jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Seandainya tahu perkara gaib, misalnya sudah tahu Nabi Sulaiman apa? Meninggal, tidak tahu. Ini Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan sholat. Taib. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya, mengatakan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku diberi wasiat untuk melakukan sholat. Wa awsani bis salati, dengan melakukan salat, wa zakati, dan juga zakat, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Jadi ibadah salat ini ibadahnya para nabi, para rasul. Ya. Nah, kita sedang membahas tentang keutamaan apa? Salat. Jadi salat itu adalah rukun yang paling besar sesudah apa? Syahadatain. Kemudian yang kedua, salat adalah ibadahnya para nabi dan Rasul. Ya. As-salatu, salat adalah pembeda bainal kufri wal iman. Ya. Taib. Dalam hadis Rasul menjelaskan bahwasanya pembeda antara iman dan kekufuran dan kesyirikan adalah apa? As-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Demikian kata Rasul. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar. Sungguh dia telah apa? Kufur. Demikian Rasul mengatakan. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, kafir atau tidak. Ya. Kita tidak membahas itu. Namun perbedaan pendapat adalah atau perbedaan pendapatnya adalah kafir atau tidak kafir. Nah ini berat, ikhwan. Bedanya bukan boleh atau tidak boleh. sunnah atau wajib, bukan. Perbedaan pendapat adalah kafir atau tidak apa? Kafir, kan? Berat yang seperti ini. Ya. Orang yang meninggalkan karena malas. Ya. Kalau orang meninggalkan karena mengingkari, jelas kafir. Sepakat para ulama. Saya tidak mau sholat. Saya tidak percaya sholat itu wajib. Ya. Yang wajibkan para nabi saja. Saya bukan nabi. Tidak wajib bagi saya. Nah, ini kafir sudah. Karena mengingkari kewajibannya. Permasalahannya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini terjadi khilaf, perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kafir, yakni keluar dari Islam. Ada yang mengatakan kufur asghar, dosa yang sangat besar, namun tidak keluar dari Islam selama masih meyakini kewajiban apa? Sholat. Ya. Jadi perbedaan pendapatnya adalah kafir atau tidak kafir. Maka berat dalam masalah ini. Taib. Ini keutamaan yang ketiga. Sholat adalah pembeda antara Islam dan tidak Islam. Kemudian yang keempat. Bismillah. As-sholatu. Sholat adalah imadu ad-din. Atau amudul Islam. Tiang dari Islam. Dalam hadis dikatakan wa amuduhu as-shalah. Rasul mengatakan dalam hadis wa amuduhu as-shalah. Wa amuduhu as-shalah. Baik. Adapun riwayat as-shalatu imaduddin, baik. Ya, saya tidak tahu dan baik. Belum sempat melihat apakah lafadz ini adalah lafadz yang sahih, ya. Namun lafadz yang jelas kita hafalkan dari sabda Rasul adalah sabda Rasul wa amuduhu as-shalah. Ya, wa amuduhu as-shalah. Taib. Dan tiang dari Islam adalah apa? As-shalah. Kemudian keutamaan berikutnya. Nah, as-salah adalah silah bainal abdi wa baina rabbihi. Silah yakni hubungan, ya, antara hamba dengan Rabbnya. Karena di dalam sholat seorang sedang menghadap Allah dan Allah berbicara menjawab bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh seorang yang melakukan sholat. Ya. Jadi orang yang melakukan sholat dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qassamtu shalah baini wa baina abdi nisfain aw qismain aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membagi sholat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku. Dua bagian. Ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka aku menjawab, Hamidani Abdi. Demikian, ketika seorang muslim membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam sholatnya, Allah menjawab, Allah berbicara, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ini luar biasa. Maqam, kedudukan yang luar biasa. Ya. Seorang hamba, yakni manusia biasa seperti kita, kalau kita sedang berhadapan dengan seorang raja yang dia mendengarkan ucapan kita dan dia menjawab ucapan kita, ya, niscaya kita akan betul-betul merasa terhormat dan menganggap itu adalah keadaan yang sangat mulia. bagi diri kita sebagai seorang rakyat. Lalu apa pendapat kita? Apa pendapat Anda ketika kita sedang di hadapan ya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin? Ketika kita membaca, Allah menjawabnya. Allah berbicara. Iya, kita tidak mendengar namun kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menjawab. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini tentunya maqam kedudukan yang sangat tinggi. Wabillahi taufiq. Dan semua orang setiap sholat dijawab. Ini menunjukkan keagungan Allah. Saat ini, detik ini, berapa ribu orang yang sholat, berapa juta orang yang sholat, semua dijawab oleh Allah. Semua dijawab oleh Allah, semua didengar oleh Allah, semua dijawab oleh Allah. Ya. Naam. Tidak seperti kita makhluk. Orang bicara ini, bicara, kita tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh fulan, tidak bisa menjawab. Ya atau tidak? Ya. Namun tidak demikian dengan sifat Allah. Allah memiliki sifat as-sami', maha mendengar. Yang pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Semua makhluk berbicara dengan bahasa mereka, ya, di waktu yang bersamaan dengan permintaan-permintaan yang berbeda-beda, semuanya Allah tahu. Mendengar tanpa ada yang salah satupun dari permintaan mereka. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum, lau anna," kalau seandainya ya, kalian semuanya ya, dari awal sampai akhir berdiri di salah satu padang, semuanya meminta kepada Allah, baik jin dan manusia, semua manusia dan jin berkumpul di satu tempat, mereka meminta kepada Allah, meminta kepadaku, ya tentunya dengan permintaan yang berbeda-beda, ya atau tidak? Dengan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian aku kabulkan semua permintaan mereka, mana qasadarika mimma indi au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Di antara faedah hadis ini menunjukkan betapa sempurnanya pendengaran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sifat Allah Ar-Razzaq. Allah di antara namanya adalah Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Pemberi rezeki. Atau Ar-Razzaq. Saat ini seluruh makhluk diberi rezeki oleh Allah. Ya. Ada yang mendapatkan rezeki ilmu, ada yang mendapatkan rezeki makanan, ada yang mendapatkan rezeki minuman, ini baru manusia. Ada yang mendapatkan rezeki kelahiran anak, di saat ini Allah alam berapa orang wanita sedang melahirkan. Ya. Taib, sang wanita sedang melahirkan dapat rezeki apa? Anak, sang bidan dapat rezeki apa? Ya, wah, ya kan. Ya. Taib, masing-masing punya rezeki. Di satu waktu ini. Dan tidak salah sedikit pun dari apa yang telah Allah tetapkan. Di satu waktu. Ya subhanallah, maha suci Allah. Demikian juga jangan kemudian memakai akal. Loh, Allah menjawab bacaan Al-Fatihah orang yang sholat. Bukankah saat ini orang sholatnya banyak yang sholat? Ada yang membaca Al-Fatihah dulu, ada yang belum mulai Al-Fatihah. Ya. Bagaimana Allah menjawab? Nah, ya. Tidak akan masuk pertanyaan ini kepada seorang mukmin, tidak akan masuk. Ya. Di luar pembahasan ini. Wabillahi taufik. Ya sama seperti kita katakan, kamu punya jantung, sekarang berdetak dengan kecepatan sekian. Fulan juga punya jantung, fulan, 1000 orang punya jantung. Jantung semua bergerak, siapa yang menggerakkan? Jawabannya siapa? Allah. Ya. Seperti itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuasaan yang tidak bisa dibayangkan. Ya. Oleh akal-akal manusia. Al-khulasah, kesimpulannya, salat adalah ya, silah bainal abdi wa bainar rabbih. Hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hubungan ini diputus, betapa ruginya hamba. Betapa jauhnya seorang manusia. Ya. Diputus. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian keutamaan berikutnya dari keutamaan as-shalat. Shalat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang seandainya amalan salat ini baik, maka akan baik seluruh amalannya. Dan seandainya salat ini buruk, maka buruk pula apa namanya? Seluruh amalannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah amalan apa? Salat. Jika salat itu baik, maka akan baik seluruh amalannya. Namun jika amalan salat itu buruk, maka akan buruk seluruh amalannya. Iya. Ini diantara keutamaan as-salat. Termasuk juga ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, salat adalah ibadah yang tidak pernah digugurkan selama akal itu masih ada. Tidak ada ibadah yang demikian. Yani ibadah yang tidak gugur ya selama akal itu masih apa? Ada. Jadi menjadi patokan gugur tidaknya sholat adalah akal. Akal. Kalau sudah koma, sudah gila, baru. Ya. Tapi kalau seorang masih berakal, walaupun sudah tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa berkedip matanya, ya, dia hanya bisa, ya, mungkin orang melihat dia sepertinya sudah koma, sepertinya. Matanya tidak bisa bergerak, tapi masih bekerja akalnya, dia masih berpikir, masih mendengar kanan kirinya misalnya. Ya. Wajib bagi dia untuk apa? Sholat sesuai dengan keadaannya, walaupun dia tidak berwudu. Misalnya ada seorang yang sakit, ya, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita semuanya. Sakit, ya, tidak bisa bergerak, lumpuh. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar. Tidak bisa bicara. Orang melihat seperti mayat sudah. Dan seorang tidak mengerti hakikat orang ini. Ternyata dia dalam keadaan apa? Berakal. Ngerti dia. Berakal. Dia masih merasa dia hidup. Masih berakal. Masih ingat anaknya, masih ingat keluarganya, masih ingat rumahnya. Cuma sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Masih ingat berapa dia punya apa namanya tanggungan. Ya. Taib. Makanya penting untuk seorang membuat wasiat. Bisa jadi seorang ya meninggal dengan tiba-tiba, ada hutang-hutang yang tidak diketahui oleh keluarganya. Maka pentingnya wasiat. Ya, bisa jadi seorang seperti itu keadaannya, sudah tidak mengerti apa-apa. Dia masih ingat semuanya, masih ingat anaknya, masih ingat rumahnya, masih ingat hutangnya, namun tidak mampu lagi untuk bicara. Taib. Orang yang berada di sekitarnya juga tidak mungkin mewudukkan dia. Lahiriahnya dia posisinya apa? Sudah koma padahal dia masih berakal. Maka wajib bagi dia untuk sholat walaupun keadaannya seperti itu. Walaupun tidak berwudu, walaupun tidak apa? Ya, bersuci, sholat. Taib. Selama akal masih ada. Shalli qa'iman fa ilam tastati' fajalisan. Jika engkau tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak bisa sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan apa? Berbaring. Adapun ketika akal sudah tidak ada, baru tidak ada kewajiban apa? Sholat. Taib. Wabillahi taufik. Kemudian di antara keutamaan sholat, ikhwan, kita tutup dengan keutamaan ini. Banyak sekali keutamaan sholat. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan ya, dengan dipanggilnya Rasul ke langit. Ya. Taib, dipanggilnya Rasul ke langit, dipanggil ke langit ketika Mi'raj, disitulah Allah mewajibkan salat kepada Nabi-Nya SAW. Ya, setelah Rasul melihat demikian besar kekuasaan Allah alam semesta ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian diwajibkan salat, wa huwa fis sama. Dalam keadaan Rasul di langit yang ketujuh. Ya. Wabillahi taufik. Ala kulli hal, keutamaan sholat sangat banyak. Masih tersisa banyak sekali keutamaan. Ya, sholat adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan ya, 5 kali sehari semalam. Ya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ya. Puasa sebulan saja di bulan Ramadan. Zakat setahun sekali bagi seorang yang memiliki nisab. Wahala alaihil haul, dan telah mencapai haul. Haji sekali seumur hidup. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullahil Haram. Tapi salat tidak ada seperti itu. Salat tidak seperti itu. Salat diwajibkan setiap saat. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini masalah yang pertama, yaitu tentang keutamaan as-shalah. Nah, kemudian masalah yang kedua, ya. Wajibnya kita mempelajari salat sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, termasuk dalam risalah ini dibahas masalah sholat. Sudah sampai belum? Sudah belum? Belum? Mas Yusuf sudah ya? No. Sudah sholat. Wudu, surutus sholat. Belum ya? Baru sholat wudu. Sholat belum kan? Ayo. Ini perkara penting, ikhwan. Orang kalau mengerti kedudukan sesuatu, itu mesti akan berusaha mendapatkan. Ya. Dalam masalah dunia, demikian, apalagi dalam masalah akhirat. Ya. Terlepas dari, ya, apa namanya, tercelanya orang yang mencari dunia berlebihan. Tapi kita lihat, ketika seorang mengerti nilai sebuah emas misalnya, ya, orang akan mencurahkan segala kekuatannya untuk mendapatkan emas itu. Ya. Sampai pun harus mati. Sampai pun harus apa? Mati. Seperti disebutkan dalam hadis tentang kejadian akhir zaman. Sungai Furat, Sungai Efrat, itu nanti akan menampakkan sebuah gunung emas. Di antara tanda hari kiamat akan ditampakkan, dimunculkan gunung emas di Sungai Furat. Maka manusia pun berebut untuk mendapatkan apa? Dan menguasai emas tersebut. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka berperang. Dari 100 orang yang berperang, 99 orang mati, satu yang hidup. Tapi karena rakusnya manusia, semua mengatakan sayalah yang akan hidup. Ya. Jadi semuanya menyangka dia yang akan apa? Hidup. Ya. Bayangkan, ikhwan, betapa tingkat kerakusan manusia. Ya. Baik. Berani ya. Di hadapannya ada 100 orang mati, 99 satu hidup. Sekarang giliran dia, nah, wah, saya yang akan hidup. Nah, semua seperti itu. Ya. Ini dalam urusan dunia, ikhwah. Seorang mencurahkan segala daya dan upayanya untuk mendapatkan itu. Ya. Sampai pun dia harus apa namanya, mencurahkan segala kekuatannya, bahkan nyawanya. Apalagi seorang muslim ketika mengerti betapa besar kedudukan sholat, ya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul mengerti tata cara ibadah sholat sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul telah berpesan, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasul tidak tanggung-tanggung. Kalau perlu beliau naik ke atas mimbar, sholat di atas mimbar agar manusia melihat beliau. Ya, Rasul pernah sholat di atas mimbar. Sengaja beliau lakukan agar orang apa? Melihat bagaimana beliau sholat. Ya. Wabillahi taufik. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk serius mempelajari ibadah sholat ini. Ya. Serius. Dan di antara sebaik-baik buku tentang masalah ini adalah kitab Sifat Salat Nabi di Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beli buku ini, ya, yang sudah banyak terjemahannya alhamdulillah. Beli buku itu, baca baik-baik. Ya. Satu persatu dari masalah takbiratul ihram, dari masalah berdiri, masalah ruku, masalah sujud, pelajari baik-baik. Ya. Taib. lebih daripada kita mencari dunia. Baca, seriusi. Nah, agar sholat kita sesuai dengan sholat siapa? Rasul. Ya sudah sepantasnya seperti itu. Karena ibadah ini adalah ibadah yang kalau nanti baik dihisab, akan baik seluruh amalan. Ya. Wabillahi taufiq. Sekarang kalau orang belajar ilmu duniawi, luar biasa ikhwan. Ya, luar biasa. Dokter umum tidak cukup. Ya. Dia harus belajar apa? Spesialis, spesialis. Setelah spesialis selesai, sub spesialis. Yang lebih apa namanya? Ya, detail lagi, lebih dalam lagi. Ya. Wabillahi taufiq. Belajar setelah dokter umum, belajar tentang tulang. Ya. Setelah tulang, nanti lebih khusus lagi tulang belakang dipelajari. Nah. Bahkan mungkin tulang hidung khusus dipelajari. Nah, ya, kan. Jadi kalau ada apa-apa pada hidung, dia yang menangani. Nah, ya. Ya. Yani, subhanallah. Nah. Sampai sedemikian detail. Dan itu tidak diragukan memberikan faedah, insyaAllah. Ya. Ketika seorang muslim meniatkan ilmu dunia yang dia pelajarinya untuk kebaikan kaum muslimin, ya, dan dia menghindarkan diri dari mukhalafat syar'iyah, maka ini akan memberikan faedah insyaAllah. Namun yang saya maksudkan di sini adalah, apakah tidak sudah seharusnya seorang muslim lebih di dalam memperhatikan ulum ad-diniyah, ilmu apa? Agama. Yang terkait dengan masalah sholat ini, itu adalah sesuatu yang sangat sangat menjadi sebab kebaikan dia nanti pada hari kiamat. Ya. Wabillahi taufik. Mungkin ini ikhwan yang terkait dengan sholat, itu saja yang saya ingatkan. Sholat adalah ibadah yang agung dan wajib bagi kita untuk ya mempelajari sifat apa? Sholat. Taib. Baik sholat itu sholat wajib atau sholat sunnah, ijtahidu, ya bersungguh-sungguhlah dalam kita mempelajari sifat sholat. Dan insyaallah ta'ala dalam risalah ini akan diterangkan oleh asatidah yang lain tentang masalah sholat. Ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat, dan seterusnya. Naam. Wazakat. Kemudian rukun yang ketiga adalah zakat. Az-zakatu, zakat adalah qarinatus shalah. Temannya salat. Yani di dalam Al-Qur'an selalu disebutkan beriringan. Ya. Sering dan kita dapatkan banyak ayat Al-Qur'an ya. As-shalat digabungkan dengan apa? Zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, salat dan zakat ya, beriringan. Zakat disebutkan bersama dengan apa? Salat. Naam. Wa billahi taufiq. Zakat juga ibadah yang agung. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Dan di antara hikmah Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh aghnia. Sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Kecil, yasir, syai' yasir, bagian yang sangat sedikit. Tidak bernilai, yakni sangat sedikit, tidak memengaruhi harta seorang yang kaya. Ya. Syai'un yasir, sesuatu yang sedikit dari harta orang-orang yang kaya. Namun sesuatu yang sedikit ini sangat berfaedah bagi orang fakir. Sangat berfaedah bagi orang apa? Fakir. Ya. Dan seorang seharusnya mengingat hakikat ini. Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, bertakwa, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami rizkikan, ingat, harta saya yang banyak itu pemberian dari siapa? Allah, Allah yang beri. Kemudian Allah meminta kita untuk mengeluarkan sedikit mimma, sebagian dari rizki yang kami rizkikan. Wallahi, saya yakin antum dan saya tidak akan berat. Kalau ada orang datang kepada kita, mas, tak kei 1 miliar, ning syarate, ya, tokke rong juta, ya kan? Ya, untuk apa namanya? Untuk fakir miskin. Nah, mau ndak? Nek ora ora tak kei. Nah. Ndak mau kita, ya. Kita mau mesti, ya kan? Ya. Jangankan 2 juta. Setengah M aja mau, ya enggak? Tak kasih setengah M, syaratnya setengah M buat masjid. Mau tidak? Mau. Iya. Mau mesti. Iya. Taib. Ini kalau kita bermuamalah dengan manusia. Ya. Pak Presiden datang telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Presiden, ya kan. Ya, enggak tahu-taunya telepon saya. Iya ini. Taib. Saya mau kasih 1M. Tapi syaratnya setengah M untuk bangun masjid. Kalau enggak menerima syaratnya enggak usah. Nah. Ya. Ini muamalah kita dengan manusia, ya, hanya berandai-andai, ya kan. Tapi maksud saya adalah mimbab tamtsil, ya, perumpamaan untuk mendekatkan, ya, pemahaman. Nah, ini Allah memberikan kita banyak. Diminta oleh Allah 2,5%. Rubu'ul usyur, ya, seperempat per 10, ya, ini seperempat puluh dari harta. Seperempat puluh, ya, 2,5% dari harta. Itu pun tidak dikeluarkan setiap bulan. Itu pun tidak dikeluarkan setiap setengah tahun. Enggak, setahun sekali. Ya subhanallah, setahun sekali. Ya. Ketika hala alaihil haul, ketika telah terpenuhi, apa namanya, satu tahun dan nisab. Kalau sudah mencapai nisab batas tertentu, wajib keluarkan zakat. Iya. Seorang mengembalakan kambing, punya kambing, ya, yang dia gembalakan, ya, memakan rumput dan seterusnya, dia lepas seperti itu, ya, lebih dari setengah tahun. Nah, setelah genap satu tahun dan dia memiliki 40 ekor kambing, baru setelah memiliki 40 ekor kambing dikeluarkan satu ekor kambing. Keluarkan zakatnya satu ekor kambing. Satu dari 40. Ya, syai' yasir, sesuatu yang sangat apa? Mudah. Nah, 40 sampai 120. Dari 40 sampai 120 tetap satu terus, satu terus. Nah. Ya. Dia punya 50 kambing, satu. 60 kambing, satu. Nah. Ya. Dan itu dikeluarkan setiap apa? Tahun. Ya. Wabillahi taufik. Nah, jadi di antara hikmah Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau meminta kita untuk mengeluarkan sesuatu yang sedikit dari apa yang Allah berikan banyak. Itu pun, ya, pahalanya banyak, faedahnya banyak, ya. Tidak cuma-cuma kita mengeluarkan. Ya. Taib. Barang siapa yang mengeluarkan zakat, maka di antara faedahnya yang pertama, Allah sucikan hatinya. Ya, Allah sucikan hatinya. Ya. Taib. Yakni Allah sucikan dari akhlak-akhlak yang buruk. Allah sucikan dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian yang kedua, Allah tumbuhkan hartanya. Allah jaga dan Allah tumbuhkan. Ya. Ini semuanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Mungkin sampai itu dulu, ikhwan. Ya, sudah masuk waktu salat apa? Maghrib. Ya. Kita lanjutkan insyaallah ba'da al-maghrib. Nah, kita telah sampai kepada pembahasan fawaid zakat, faedah-faedah dan buah dari zakat. Allahu ta'ala alam wissawab. Sallallahu alaihi wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang disepakati oleh para ulama, oleh kaum muslimin, bahwasanya rukun Islam ada lima, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang telah kita tulis bersama. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Naam. Rukun yang ketiga adalah zakat. Ya, yang ketiga adalah apa? Zakat. Dan telah kita sebutkan bahwasanya zakat itu sesuatu yang sedikit, syai'un yasir, dari apa yang Allah telah berikan banyak kepada seorang ghani, seorang yang kaya. Namun yang sedikit itu sangat bermanfaat bagi ya fuqara wal masakin. Dan faedah zakat itu sangat banyak. Seperti telah kita sebutkan tadi, di antaranya membersihkan al-muzakki dari akhlak radhilah. Membersihkan orang yang kaya dari akhlak yang tidak baik. Ya. Akhlak-akhlak yang buruk dibersihkan dengan zakat. Wabillahi taufik. Juga membersihkan harta dari sesuatu yang haram. Ya, membersihkan harta, dari yang dibersihkan akhlaknya, dan juga yang kedua apa? Hartanya. Dan kalau seorang tidak mengeluarkan zakat, ini dia telah memakan sesuatu yang haram. Wabillahi taufik. Dan harus dia keluarkan. Walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun, ya, tahun-tahun sebelumnya yang belum dikeluarkan, dia keluarkan. Karena itu bukan hak dia, namun hak fuqara wal masakin. Kemudian faedah yang ketiga, dengan zakat akan menjadikan hartanya diberkahi dan ditumbuhkan oleh Allah. Sababul barakah fi rizq. Sebab harta itu diberkahi, sebab harta itu akan bertambah. Ya. Insyaallah kita masih mengingat ya kisah Bani Israel, ya. Seorang yang sedang berjalan di tengah padang pasir mendengar suara dari langit. Ya. Dari langit terdengar suara, suara malaikat. Isqi hadiqata fulan. Berilah air kepada kebunnya Pak Fulan. Ya, suara dari langit. Ketika diperhatikan di langit ternyata ya tiba-tiba ada awan yang bergumpal, yang berkumpul, kemudian menurunkan hujan. Dan air itu sangat menakjubkan, terkumpul di satu tempat. Kemudian mengalir ya melalui aliran yang juga terkumpul. Diikuti air tadi, ternyata masuk ke dalam sebuah kebun. Masuk ke dalam sebuah apa? Kebun. Di tengah kebun tadi ada seorang yang sedang mengalirkan air untuk masuk air tersebut ke dalam kebunnya. Didatangi oleh orang ini yang mendengar suara dari langit, bertanya, siapa kamu? Siapa namamu? Dijawab, saya adalah Fulan. Ternyata namanya sesuai dengan nama yang didengar dari apa? Langit. Ya. Kemudian diceritakan ya tentang apa yang dilakukan terhadap hartanya, ya, terhadap panennya. Dia katakan, setiap kali panen selalu saya bagi menjadi tiga. Sepertiga saya gunakan untuk fuqara wal masakin, sepertiga untuk saya dan keluarga saya, dan sepertiga lagi untuk saya kembalikan lagi ke dalam apa? Ke dalam ya ladangku. Yani sebab ya dijaganya harta orang ini adalah dia mengeluarkan apa? Sedekah, zakat. Ala kulli hal, ini diantara keutamaan dan faedah zakat. Baik, kemudian yang perlu diperhatikan sebagai penutup pembahasan masalah zakat, yang ketiga, ya, perkara yang ketiga, wajib bagi seorang muslim yang akan mengeluarkan zakatnya berilmu, mengilmu tentang zakat. Entah dengan dia bertanya atau memang dia belajar sehingga dia paham. Kalau dia tidak tahu ilmunya, tanya kepada ahlul ilmi. Seperti disebutkan dalam firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanya kepada ahlul ilm. Ya. Berapa zakat yang saya keluarkan, kepada siapa zakat ini saya berikan? Ya. Sehingga betul-betul zakat itu sampai kepada apa? Orang yang berhak. Karena sekarang banyak sekali praktek-praktek zakat yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, praktek-praktek zakat yang tidak sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Entah nisab, dari sisi nisab juga tidak diperhatikan. Ya. Dari sisi untuk siapa zakat itu juga tidak diperhatikan. Wabillahi taufik. Ya. Sampai ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada zakatnya diambil zakatnya. Seperti dilakukan oleh sebagian apa namanya? Ya. Kelompok yang mengatakan namanya harta itu semuanya ada apa? Zakatnya. Ya. Tinggal dikalkulasi saja apa yang ada di rumahnya. Perabotan harganya berapa? Karpet harganya apa? Berapa? Ya, gelas hartanya harganya berapa? Semua dihitung. Dihitung semuanya. Dikasih lembaran, ini tolong, nah, lembaran diisi. Perabot sofa. Wah, sofa dulu 10 juta, nah, sekarang ya kalau turun jadi 8 juta. Nah, tulis sofa sekian, ya kan? Gelas perabot sekian, kompor sekian, kulkas sekian, ya kan? Ada yang seperti ini enggak? Ada yang seperti ini. Tulis semuanya. Nah. Ya. Semua ditulis. Ya. Kemudian setelah itu dikurangi utangnya, utangnya berapa? Nah. Setelah itu dikalikan 2,5%. Ya. Wabillahi taufik. Ya, memang dapat banyak. Ya. Tapi apakah seperti itu Islam? Tidak seperti itu. Yang dikeluarkan zakatnya adalah barang-barang tertentu, dengan aturan tertentu, dengan nisab tertentu. Ya. Orang punya ayam 100 ekor ayam, enggak ada zakatnya ayam itu. Enggak ada zakat ayam. Ya. Yang ada zakatnya adalah bahimatul an'am. Kambing, sapi, unta ada aturannya. Ya. Ayam enggak ada zakatnya. Mentok enggak ada apa? Zakatnya. Banyak enggak ada apa? Zakatnya. Baik. Wabillahi taufik. Nah, itu nanti maksudnya zakat apa yang lain, ya kan? Bukan zakat itu. Nah, orang mengumpulkan ya dia dapat uang penjualan dia dan seterusnya. Nah, harta yang dia miliki nisab. Apakah itu emas, perak, ya. Tapi kalau perabotan, mobil, ya kan? Enggak ada zakatnya mobil itu. Kebutuhan dia. Bukan barang jual beli dia. Nah, rumah adalah kebutuhan dia. Sawah yang dia miliki juga tidak ada apa? Zakatnya. Zakatnya adalah panen. Panen pun bukan semua apa? Bukan semua tanaman yang ditanam. Tayyib wa billahi taufiq. Ala kulli hal, ini sebagai pengingat saja bahwasanya zakat adalah ibadah. Yang ibadah ini juga harus dilakukan sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wa billahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Zakat fitrah misalnya, ini juga bagian dari zakat. Termasuk zakat juga zakat apa? Fitrah. Nah. Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lain. Ya. Taib. Yang wajib mengenai zakat fitrah adalah zakatun nafas, zakat jiwa. Ya. Walaupun orang fakir, orang miskin tetap wajib mengeluarkan apa? Zakat selama dia memiliki apa? Ya, makanan untuk dia malam hari itu dan besok dan masih ada sisanya. Wajib bagi dia untuk mengeluarkan apa? Zakat. Jadi kalau zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lain. Ya. Zakat fitrah itu manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan tidak boleh menerima zakat apa? Fitrah. Yang kedua, orang yang hanya berhak mendapatkan apa? Zakat dan tidak wajib mengeluarkan apa? Zakat. Yang ketiga, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah sekaligus juga wajib mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Wabillahi taufik. Ya. Orang misalnya saya orang yang fakir. Ya. Orang yang tinggal di kolong jembatan, tidak punya apa-apa. Tidak punya untuk makan hari ini dan besok, besok lebaran, sudah tidak punya apa-apa. Ya. Ya tidak wajib saya mengeluarkan apa? Zakat. Untuk makan saja tidak ada malam ini, untuk besok saja tidak ada. Tidak wajib mengeluarkan apa? Zakat. Tapi saya berhak mendapatkan zakat fitrah. Tiba-tiba ada orang ngasih kepada saya 3 kilo beras. Ya. 3 kilo beras. Alhamdulillah dapat 3 kilo beras untuk makan saya dan keluarga saya. Pas, wajib zakat enggak? Ya enggak wajib. Kalau saya keluarkan enggak ada untuk dimakan malam ini dan besok. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ala kulli hal, ya, yang dimaksud di sini adalah hendaknya seorang bertanya tentang apa? Ya, urusan zakat ini, ya. Apa yang harus dikeluarkan dan untuk siapa zakat itu? Ya, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu dalam masalah ini. Nah, wasaumi Ramadan. Kemudian rukun yang keempat adalah saum Ramadan. Nah, saum Ramadan, puasa Ramadan adalah puasa, nah, yang diwajibkan setiap bulan Ramadan. Nah, satu bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah. Siam Ramadan, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, diwajibkan, ya, terakhir, yakni sesudah diwajibkannya sholat, sesudah diwajibkannya zakat, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, mutaakhiran, ya. Dan yang lebih terakhir adalah ibadah haji. Haji diwajibkan tahun ke-9 Hijriah. Adapun siam diwajibkan pada tahun keberapa? Kedua Hijriah. Ya. Dan siam, ya, bukan hanya ibadah yang diwajibkan untuk kita saja. Seperti ibadah sholat tadi, wazakat, sholat, zakat, ini bukan hanya untuk kita saja, termasuk syariat sebelumnya, para nabi dan rasul. Seperti tadi kita baca, wa awsani bis sholati wazakati ma dumtu hayya. Sholat dan zakat bukan hanya diwajibkan umat ini saja, umat sebelumnya. Demikian juga sholat dan juga siam. Seperti disebutkan dalam ayat, kama kutiba ala ladhina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan atas orang sebelum apa? Kalian. Nah, taib. Dan siam juga ibadah yang wajib untuk kita apa namanya, pelajari ahkamnya, hukum-hukumnya, adab-adabnya, dan insyaallah ini perkara yang ma'ruf, ya, pada antum semuanya insyaallah. Nah. Taib. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari rukun Islam adalah wa haji baitillahil haram. Haji ke Baitullahil Haram. Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji. Ibadah haji ini, ikhwan, adalah ibadah yang tadi telah kita sebutkan, ya, diwajibkan pada tahun yang ke-9 apa? Hijriah. Nah, dan ibadah ini termasuk ibadah yang mengumpulkan antara harta dan apa? Dan badan. Ya, termasuk harta dan badan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan haji adalah jihad bagi kaum wanita. Taib. Jihadun la qitala fih. Jihad yang tidak ada pembunuhan di situ bagi kaum wanita. Jadi haji adalah ibadah, ya, jihad bagi kaum apa? Wanita. Keutamanya sangat banyak, ikhwan. Haji keutamanya sangat banyak. Di antaranya tadi, haji adalah jihad, ya, bagi kaum wanita. Haji adalah ibadah yang barang siapa yang melakukannya, ya, dan mabrur, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, seperti ketika dilahirkan, ya, dari rahim ibunya. Taib. Man hajja walam yarfus walam yasfuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang haji, selama haji dia tidak yafsuq wala yarfus, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan rafas, ya, kekejian, ya. Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Dia akan kembali seperti, ya, saat dilahirkan, ya, oleh ibunya. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, ya, pahala bagi haji adalah al-jannah. Ya. Taib. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illa al-jannah. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur laisa lahu al-jaza', tidak ada baginya jaza' balasan illa kecuali al-jannah. Nah, dan tentunya di antara keutamaan yang lain, haji adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masalah berikutnya, ya. Haji ke Baitullahil Haram ini salah satu ibadah yang telah ditetapkan waktunya, ya, kaifiahnya, ukurannya, seperti telah kita sebutkan tadi pada pembahasan apa? Ya. Kapan ibadah itu sesuai dengan tuntunan apa? Rasul. Ibadah haji ini telah ditetapkan waktunya. Jadi tidak boleh seorang membuat waktu tertentu. Ya, waktunya adalah ashurul hajj. Ibadah haji waktunya adalah ashurul hajj. Seperti dalam firman Allah, al-hajju ashurum ma'lumat. Haji adalah pada bulan-bulan yang tertentu. Dan bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan apa? Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini, ya, waktu bulan haji. Waktunya itu. Jadi tidak bisa dilakukan di waktu yang lain. Ya. Tidak bisa dilakukan di waktu yang lain. Termasuk diantaranya adalah contohnya Arafah. Arafah yaitu hanya tanggal berapa? 9. Al-Hajju Arafah. Rukun yang paling besar dalam ibadah haji adalah Arafah, wukuf di Arafah. Waktunya sudah tanggal 9 itu. Tanggal 9. Dan kita harus mengikuti ru'yahnya apa? Ya. Pemerintah Saudi. Jangan ikut-ikutan dengan ru'yahnya sini, ya kan? Ya. Oh, enggak, menurut ru'yah negara kami, ya. Kita telah menghitung ru'yah Saudi belum tanggal 9, enggak boleh, ya. Ya. Baik, ini kembali lagi pada ru'yah lagi nanti, ya kan? Taib. Nah, orang-orang yang kembalinya selalu kepada hisab, ya. Taib. Kami sudah menghisab, ya. Kami sudah menghisab Saudi. Sebenarnya itu belum tanggal 9, ya kan. Menurut kami masih tanggal apa? 8 misalnya. Tapi pemerintah Saudi menyatakan itu tanggal apa? 9. Taib. Mau apa? Ya. Mau membuat Arafah sendiri? Nah, di sana. Nah. Nggak bisa. Nah. Taib. Telah ditetapkan waktunya tanggal 9 itu sebagai apa? Sebagai Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Intinya waktunya telah ditetapkan. Tempatnya juga ditetapkan. Ibadah haji hanya itu saja tempatnya. Makkah, ya, Mina, Muzdalifah, Arafah, hanya empat ini saja. Ya. Makkah, ya, Mina, Muzdalifah, Arafah. Ya, ditambah dengan Miqat. Tempat-tempat kita memulai apa? Ihram. Telah ditetapkan tempatnya. Waktunya ditetapkan, tempatnya ditetapkan. Ya, kaifiyah tata caranya sudah ditetapkan. Jangan macam-macam, ya kan. Jangan dirubah kaifiyahnya. Ya. Namanya tawaf ya seperti itu tawaf. Berapa kali? 7 kali. Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan jarum jam. Taib. Enggak bisa melawan arah jarum jam. Harus berlawanan dengan arah apa? Jarum jam. Taib. Sa'i juga demikian. 7 kali. Sudah ada aturannya. Ya. Taib. Ukurannya juga sudah. Baik ukuran tadi 7 kali dan seterusnya. Ya. Atau ukuran batu yang telah diajarkan oleh Rasul ketika melempar apa namanya? Jumrah. Ya. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebagian kelompok yang sesat. Ya. Ya. Meremehkan ibadah haji ini dan menyimpangkan makna haji Orang-orang sufi, mereka mengatakan bahwasanya haji itu maknanya adalah berkunjung. Memang betul secara bahasa maknanya adalah apa? Berkunjung. Al-qasdu. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya berkunjung ke tempatnya apa? Syekhnya. Berkunjung ke tempatnya apa? Kiainya. Berkunjung kepada, ya, kepala tarekatnya. Ya. Wabillahi taufik. Ada diceritakan kepada saya ada suatu daerah di Sulawesi, ya, tempat untuk haji. Jadi ada untuk tawaf, ada untuk apa? Sa'i, ada untuk nah, kalau orang sudah ke situ sudah dianggap apa namanya? Haji. Bagi orang-orang yang tidak mampu di situ hajinya. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Nah. Jama'atut Tabligh, ya, ini punya keanehan lagi. Ya. Mereka mengatakan, ya, tidak penting untuk ke Mekah melakukan ibadah haji. Ada yang lebih penting dan lebih afdol, yaitu melakukan khuruj. Kemana? Ke India, Pakistan, Bangladesh, ya kan? IPB, ya kan? India, Pakistan, apa? Bangladesh. Ya, ya subhanallah. Ya. Demikian mereka mengatakan, tidak pernah punya perhatian kepada haji ini. Ya, menganggap bahwasanya sudah cukup kita melakukan khuruj ke India, Pakistan, Bangladesh, nah, lebih afdol daripada melakukan apa? Haji. Wabillahi taufik. Al-hajju baitullahil haram tidak diwajibkan kecuali bagi orang-orang yang mampu, itu pun sekali seumur apa? Hidup. Selebihnya adalah sunnah. Selebihnya adalah sunnah. Taib. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah, ini kurang lebih ya semua rukun-rukun apa? Islam, ya, yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan sekali lagi, semua ibadah ini wajib dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada satu hal yang penting yang juga perlu saya ingatkan di sini, bahwasanya semua syariat Islam itu yasir, yusrun, mudah. Ya. Semua syariat Islam adalah apa? Mudah. Ini perlu diingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Sebab sebagian mereka merasa ini semua adalah beban yang mencengkram saya. Beban yang membuat saya sempit. Beban yang membuat saya, ya, tidak bebas. Ya. Nah, sholat, tahu-tahu subuh, tahu-tahu zuhur, tahu-tahu asar, maghrib, isya, ya. Taib, zakat juga demikian. Ya, sudah banyak mengumpulkan nih, harus dikeluarkan. Ya. Saum Ramadan juga demikian, haji juga demikian. Ya. Ketahuilah bahwasanya semua syariat Islam adalah apa? Mudah. Dan harus diingatkan kepada seluruh kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini apa? Mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebankan sesuatu pada umatnya kecuali yang mereka apa? Mampu. Agama ini mudah, yusrun. Ya. Semuanya mudah. Ya. Wabillahi taufik. Dan ini perlu direnungi dan perlu difahamkan. Direnungi dan perlu difahamkan. Ya. Ya. Seorang muslim, dia akan merenungi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk tugas kita merenungi, mentadabburi. Ya. Mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah atau ayat-ayat Allah syar'iyah. Ya. Kita diperintahkan untuk mentadabburi, merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat apa? Syar'iyah. Kauniyah ya alam semesta ini. Seperti langit, bumi, ya, pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Ya, kita merenungi alam semesta ini untuk kita ambil ibrah, pelajaran. Demikian juga kita diperintahkan untuk mentadabburi, merenungi syariat. Ayat-ayat apa? Ya, syar'iyah. Agama Islam adalah agama yang mudah. Semuanya mudah. Ya, kita renungkan salat misalnya. Salat ternyata mudah. Mudah dari banyak hal. Satu, ya, waktunya sama sekali tidak mengganggu, ya, kesibukan seorang manusia. Ya. subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah tetapkan waktu-waktu itu munasib, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan manusia seluruhnya. Ya. Itu pun kalau suatu saat ya, ada sesuatu yang memberatkan, mesti datang apa? Kemudahan. Ya. Safar misalnya. Datang kemudahan untuk apa? Dikosor dan dijamak. Ya kan? Baik jamak takhir atau jamak apa? Takdim. Ya. Wabillahi taufik. Coba perhatikan. Ya. Secara waktu tidak mengganggu sama sekali seorang muslim. Itu pun kalau ketika ada perkara-perkara yang genting, yang membuat seorang sempit, boleh dijamak dan dikosor. Seorang dokter yang dalam keadaan tanggung operasi apa namanya, ya, pasiennya, ya, mulai operasi darurat jam 11, ya, dan tidak bisa ditinggal operasi ini, syaraf kaitannya dengan syaraf, ya, sampai jam 3 belum selesai, ya, taib, tidak bisa ditinggal, boleh menjamak tidak? Boleh jamak takhir, ya, selesai waktu asar, salat apa, zuhur dan asar dijamak apa, takhir, ya, wabillahi taufik, mudah. Dan kalau seorang melakukan sesuai dengan waktunya, justru dia akan mendapatkan kebaikan dunianya sebelum dia mendapatkan akhiratnya. Dunia akhirat dia dapat. Ya. Seorang muslim, ya, kalau pagi hari bangun, ya, kata Rasulullah SAW, seorang ketika tidur, itu akan dibuat ikatan pada tengkuknya oleh syaitan tiga ikatan. Dan ketika bangun pagi, ya, ya, kalau seorang muslim mendengar azan kemudian bangun, lepas satu ikatan. Kemudian dia berwudu, lepas satu apa? Ikatan. Kalau dia kemudian berzikir salat, lepas ikatan seluruhnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha nasyitan thayyibal qalbi. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari dia dalam keadaan nasyitan, semangat. Thayyibal qalbi. Hati juga apa? Toyib, baik, lapang. Dan itu akan menjadi kebaikan dia di hari itu. Ya. Nasyid, semangat. Ya. Toyib al-qalb. Namun beda dengan seorang yang mengikuti syaitan. Dia tidak bangun, bahkan mengikuti bisikan syaitan. Jadi setiap ikatan itu ditiup oleh syaitan. Alaika lailun tawilun farkud. Malam masih panjang, tidurlah kamu. Nah, ya. Terasa tidak bisikan itu? Nah, ya. Ah ya, toib. Kalau itu dalam disebutkan demikian. Alika lailum tawilun farqud. Bengisik dawa. Turwa, ya kan dengar ya. Suruh tidur nanti ya. Toib. Ini saya. Antum juga itu. Hilang menit, ya kan. Ya, ya. Kurang kemul, tambah kemul, ya kan. Ya. Demikian. Alika lailun tawilun farqud. Azan, biarkan saja. Akibatnya buruk, ikhwan. Orang-orang yang tidak melakukan salat subuh, jangan kemudian dia terus jadi baik untuk dia. Lah, tidak. Ya. Fa asbaha di pagi hari dalam keadaan apa namanya? Khabithun nafs. Ya, kaslan. Khabithun nafs. Jiwanya itu jelek, buruk, kaslan, malas. Ya. Coba rasakan. Ya, jangan ya. Ya, rasakan orang seperti itu malas, ikhwan. Ya, malas hari-harinya itu penuh. Nah. Dan orang yang malas itu tidak senang, tidak enak. Ya, kita merasakan sendiri kalau tidur terlalu lama juga, tidak dapat apa-apa hari ini. Nah. Ya, tidak dapat apa-apa. Yakni, ikhwati rahiman rahimakumullah. Allah telah menetapkan sholat lima waktu ini pada waktunya yang munasib. Dan bisa dikatakan seluruh manusia jam 12 itu sudah capek-capeknya orang. Bekerja pun tidak akan maksimal, ya tidak? Ya. Sudah sepantasnya dia beristirahat. Dan sholat itu adalah istirahat. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan beban yang besar, beliau mengatakan kepada Bilal, arihna bis sholati ya Bilal. Wahai Bilal, marilah kita beristirahat dengan sholat. Ya, dengan sholat itu akan lepas semua beban-beban. Dan memang demikian. Mungkin yang tadinya sebelum sholat dia mendapatkan beban yang sangat berat. Begitu selesai sholat, ringan semuanya. Ya, dihadapi dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sholat asar juga demikian. Ya. Sholat asar juga demikian, ikhwan. Ya. Maghrib dan isya. tepat waktunya, ya, ringan. Itu pun kalau memang susah, ada apa namanya, kemudahan dari Allah. Ya. Kemudian sesuatu yang mudah ini, ya, sesuatu menjadi mudah diantaranya kalau diberi pahala yang banyak. Ya. Ya. Sesuatu yang seberat apapun kalau upahnya banyak, itu apa? Mudah. Orang tidak peduli. Ya, pekerjaan apapun kalau gajinya besar, ya, tidak peduli. Ya, resiko besar, tidak peduli. Ya. Pasukan khusus. Ya. Kalau harus mengambil baret merah itu, dia harus berenang. Ya. Berenang dari pinggir kota Cilacap misalnya sampai ke mana? Nah, Nusa Kambangan. Wah, berat itu medannya. Nah, ya. Baik. Tapi ketika itu sesuatu yang dianggap besar oleh seorang yang mencarinya, maka tidak peduli walaupun harus apa? Mati. Bukan satu dua orang saja yang mati. Nah. Ya. Untuk mendapatkan apa namanya? Apa yang dicita-citakan. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Nah, golek jodoh ya gitu ya kan. Wah, tenang gunung ya kan, namanya di terkenal ini namanya kan. Bunga gunung ya kan. Sudah nama salah ya. Saya cari namanya kan. Ya. Walaupun saya harus ke gunung ya kan. Walaupun harus apa namanya? Naik tebing. Nah. Enggak apa-apa namanya kan. Karena itu yang menjadi apa? Cita-cita. Nah, ya. Ya kan Mas Yusuf ya? Ya. Ya. Seperti itu ikhwan. Nah. Salat ya. Kalau ada orang yang mengatakan berat, berat salat nah. Dengar dulu kamu nah. Berat dari sisi mana? Pahalanya banyak sekali. Nah. Banyak sekali pahalanya. Nah. Semua keutamaan yang kita sebutkan tadi ikhwan. Ya. Satu saja kalau kita ingat, satu saja. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh siapa? Allah. Kalau itu baik, baik seluruh amalannya. Surga, ikhwan. Dunia tidak ada artinya dengan surga. Tidak ada artinya. Sama sekali. Ya. Taib. Di surga ada pohon yang besar. Ya. Kalau seorang memakai kuda yang sangat kuat, cepat, mengelilingi 100 tahun belum sampai. Ya. 100 tahun. Bisa bayangkan? Tidak bisa bayangkan betapa besarnya pohon surga itu nanti ya kan. Ya. Wah, sekarang kita punya tanah ya kan. Ya, 40 bin aja sudah senang sekali ya kan. Ya. Cita-cita punya tanah 20 bin pusing lama ya kan. Ya. Harus mengumpulkan duit ya kan. Ya kan, nyicil itu saya kan. Ya. Seperti itu di dunia ikhwan ya kan. Taib. Wabillahi taufik. Ya. Mau nanam dan ingin panen, nanam dulu ya kan. Ya, harus dilihat tanamannya. Di surga enggak seperti itu. Nah. Ya. Tapi subhanallah di surga ternyata ada juga orang yang ingin menanam ya kan. Baru sudah diberi oleh Allah. Nah. Dia masih minta izin, ya Allah izinkan saya untuk apa? Ya, menanam, untuk bercocok tanam ya. Taib. Wabillahi taufik. Ya. Jadi Rasul pernah bercerita seperti itu. Nah. Di surga nanti padahal orang sudah diberi macam-macam. Ya. Tinggal ngambil saja. Nah. Buah, segala macam buah didekatkan, dimudahkan, orang sambil tidur bisa mengambil, ya kan, tidak pernah terputus, tidak ada musim buah, ya kan, kalau tidak ada musimnya tidak ada, nah. Semua ada, ya kan, buah apa saja, nah. Ya. Ya, sudah dimudahkan seperti itu, ya, masih ada seorang yang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, orang tadi berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan saya bercocok tanam, ya, Allah mengatakan, bukankah sudah diberi kamu banyak hal, nah. Ya. Ya tapi Allah saya ingin cocok tanam ya. Akhirnya dia bercocok tanam. Tapi luar biasa cocok tanamnya itu. Dari dia menanam ya cepat sekali. Nanam langsung tumbuh, langsung panen. Ya. Langsung panen ya. Seperti gunung sudah nah ya. Ya. Di samping Rasul ada seorang badui yang dengarkan baik-baik nah. Ada seorang badui baik-baik mendengarkan di samping Rasul. Tiba-tiba berkomentar. Ya Rasulullah, mesti yang minta ini orang Ansor. Ya. Ya. Kalau enggak orang Quraisy, nah. Bukan kami. Nah, ya, ya. Ya. Sebab orang Ansor dan orang Quraisy lah yang suka cocok tanam. Ya, sebenarnya belum tentu juga, ya kan. Tapi Rasul hanya tertawa saja. Ya. Rasul hanya tertawa saja. Allah Alam, mungkin bisa jadi kita, mudah-mudahan, ya kan. Bisa jadi, ya kan. Ya. Allahu Alam. Al-Jannatu, ya, surga itu ikhwanam. Sesuatu yang sangat besar. Sholat, kalau ada orang mengatakan berat, tunggu dulu. Kamu mengatakan berat, pahalanya ini. Kalau tidak, kamu tidak dapat. Bahkan kamu mendapatkan ini. Azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sesuatu ketika sesuatu itu besar pahalanya akan menjadi apa? Ringan. Wabillahi taufik. Semakin ringan lagi ibadah sholat itu ketika Allah wajibkan sholat itu dilakukan berjamaah. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin, Allah wajibkan sholat berjamaah bagi kita kaum laki-laki. Fil masajid, di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak. Ya. Setiap langkah kaki sudah dapat pahala. Belum lagi di masjid duduk, belum lagi sholat berjamaah 27 kali apa? Lipat. Sesuatu kalau dilakukan secara berjamaah menjadi ringan. Ya atau tidak? Ringan. Contohnya puasa Ramadan. Allah mudahkan puasa yang satu bulan ini dimudahkan diantaranya dengan diwajibkan secara berjamaah seluruh. Menjadi ringan. Ya, lebih mudah puasa Ramadan daripada Senin Kemis. Ya kan? Siapa yang puasa Senin Kemis ini? Nah, saya enggak puasa hari ini, ya kan? Ya, sejak tadi antum merhatikan di bocor sudah, ya kan? Baik. Susah ikhwan. Lebih berat puasa Senin Kemis daripada apa? Ya, puasa Ramadan. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah. Ya. Jadi semua syariat Islam itu mudah. Ya. Termasuk salat ini dimudahkan dengan berjamaah. Ya. Termasuk mudah-mudahan antum juga merasa ringan ini. Ya, belajar bersama, ya kan? Ya. Kalau antum belajar sendiri baca buku ini, ya kan? Ya kan? Jam 12 malam lagi nah, murojaah. Berat, ya kan? Tapi kalau antum kumpul di sini, ya kan? Bermajelis ilmu, majelis zikir, ya kan? Mudah, nah. Ya. Baik. Apalagi kita tahu pahala duduk di majelis apa? Zikir. Ya. Ketenangan, ya, rahmah. Baik. Juga banyak hal, ya, ilmu. Ya, belum lagi ukhuwah Islamiyah, ya, saling bisa mengingatkan, ya. Maka ingatkan saudara-saudara yang ya masih belum menyempatkan untuk menuntut ilmu. Jadi sebenarnya kalau menyempatkan menuntut ilmu kayaknya kok kurang pas kalau kalimatnya apa? Menyempatkan itu kayaknya kurang pas, ya kan? Ya kan? Karena ini kebutuhan kita. Apa ada orang tak menyempatkan makan siang? Ya? Tidak ada menyempatkan, itu kebutuhan saya, ya kan? Ya, ya. Baik. Ngapain gimana itu ya? Enggak ada menyempatkan makan ya. Wajib kudu mangan, mangan, turu-turu kan gitu kan. Kebutuhan. Ya. Imam Ahmad mengatakan hajatun nas, hajat manusia kepada ilmu lebih daripada hajat mereka kepada apa? At-ta'am. Sehari makan sekali dua kali. Ya. Tapi ya, ilmu sepanjang nafas kita. Ya, sebanyak nafas itulah kita memerlukan ilmu, ya. Maka sekali lagi kita ingatkan ma'asyarul ikhwah, beberapa majelis-majelis ilmu ini, ya kan, kita gunakan ya apa yang Allah mudahkan kita berupa waktu, ya, tenaga dan kekuatan untuk menuntut ilmu. Nah, ya. Ada beberapa majelis yang kita masih bisa manfaatkan di waktu-waktu yang kita insyaallah tidak sibuk. Ya. Seperti Yaumul Isnin ini, nah, memang ditempatkan waktunya di waktu-waktu yang mudah-mudahan sudah antum tidak sibuk melaksanakan kewajiban mencari apa namanya nafkah. Nah, gunakan waktu ini, nah, kesempatan ini, ya, hari Isnin ini, nah, ya, syukur-syukur ditambah dengan waktu yang lain, ya kan? Tapi Yaumul Jum'ah misalnya, terus, nah, insya Allah dengan sedikit demi sedikit ini, ya, akan menjadikan kebaikan. Terlebih di zaman ini, ikhwan, di zaman fitnah demikian banyak. Ya, di zaman fitnah demikian luas. Ya. Seringnya kita berkumpul dengan ahlul khair, seringnya kita berkumpul dengan orang-orang yang baik insyaallah taala akan menjadikan kita semakin kokoh, ya. Semakin kokoh, semakin sabar, ya, di dalam menghadapi apa? Kesusahan, semakin sabar dalam menghadapi apa? Ya, musibah atau fitnah yang ada di sekitar kita. Ini mungkin yang bisa kita ingatkan, ya, pada kesempatan hari ini. Ya, alhamdulillah kita telah selesai membahas arkanu al-Islam dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah.